puasa di bulan Muharram. Beda halnya ketika beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Padahal puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Para ulama menjawab tentang pertanyaan ini. Ada beberapa kemungkinan. Kenapa Nabi SAW tidak memperbanyak saum di bulan Muharram? Padahal Nabi menyatakan saum yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Nah, di antara kemungkinan yang pertama, mungkin ketika itu beliau safar, melakukan perjalanan. Kemungkinan yang berikutnya, mungkin beliau sedang sakit. Dan kemungkinan yang berikutnya, mungkin beliau mengetahui keutamaan ini di akhir-akhir hayatnya. Sebagaimana beliau berniat untuk melaksanakan puasa tanggal 9 Muharram ketika di akhir hayatnya. Ini beberapa kemungkinan-kemungkinan kenapa tidak disebutkan dalam hadis Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Muharram. Ya. Padahal kalau kita lihat ucapan Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan apa? Al-Muharram. Nah, kalau kita lihat dalam kalender Hijriyah, Al-Muharram ini merupakan bulan yang pertama. Dan bulan yang terakhir adalah bulan Zulhijjah. Nah, berkaitan dengan Al-Muharram, salah satu di antara bulan-bulan yang disebut dengan bulan haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menetapkan satu tahun ada 12 bulan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, inna iddatash-shuhuri 'indallah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda. Bahkan ketetapan ini, ketetapan 12 bulan dalam setahun, sejak hari diciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Nah, sebelum diutusnya Nabi SAW, bulan Al-Muharram ini dinamakan dengan Safarul Awal, bulan Safar yang pertama. Kemudian bulan Safar disebut dengan Safarus Tsani, bulan Safar yang kedua. Ya. Dan setelah diutusnya Nabi SAW, dinamakan sebagai bulan Al-Muharram. Disebut dengan Al-Muharram maknanya waktu yang diharamkan. Nah, waktu yang diharamkan untuk menzalimi diri-diri masing-masing dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Nah, di dalam hadis Nabi SAW dijelaskan tentang bulan apa saja yang disebut dengan bulan-bulan haram. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan as-sunnah as-sanah isna asyara sahra. Setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Salasatun mutawaliyat. 3 bulan berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Berurutan. Nah, setelah Zulqa'dah, Zulhijjah. Setelah Zulhijjah, Muharram. Nah. Wa Rajabun Mudhar baina Jumadai wa Sya'ban. Dan yang keempat, bulan Rajab. Ya. Yang ada di antara Jumadal Akhirah dengan Sya'ban. Nah, ini 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Nah, disebut dengan bulan haram dikarenakan diharamkan kezaliman-kezaliman di bulan tersebut. Atau kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan tersebut dosanya lebih besar dibandingkan kezaliman-kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, selain bulan haram, ada juga tanah haram. Ya. Ada haram Makki, ada haram Madani. Nah, tanah haram wilayah Makkah dan tanah haram wilayah Madinah. Ini pun hampir sama dengan bulan-bulan haram, di mana kezaliman-kezaliman yang dilakukan di tanah haram dosanya lebih besar dibandingkan kezaliman-kezaliman yang dilakukan di selainnya. Nah, Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna zulma fil ashhuril haram a'zamu khati'atan wa wizran min az-zulmi fi ma siwah. Sesungguhnya kezaliman di bulan-bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan kezaliman di bulan-bulan selain bulan haram. Sehingga Allah katakan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Menzalimi diri? Tidak boleh, dimanapun, di waktu apapun, di bulan apapun. Tapi ketika menzalimi diri di bulan-bulan haram, maka dosanya lebih besar. Sehingga Imam Qatadah tadi melanjutkan ucapannya, wa in kana dhulmu ala kulli halin azima walakinallahu yu'addimu min amrihi ma yasha. Walaupun kezaliman itu dalam setiap keadaan dosanya besar, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membesarkan dari urusannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman di setiap waktu, setiap tempat, setiap saat, dosa besar dosanya. Nah, apalagi kezaliman-kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram atau di tanah haram. Nah, sebaliknya, amalan-amalan soleh yang dilakukan di bulan-bulan haram, pahalanya lebih besar dibandingkan amalan-amalan soleh yang dilakukan di selain bulan haram. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan faja'alahunna huruma. Allah menjadikan bulan-bulan tersebut sebagai bulan-bulan haram. Wa addama hurumatihim. Hurumatihinna, dan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kehormatan bulan-bulan tersebut. Waja'ala damba fihinna a'zam. Allah jadikan dosa yang dilakukan di bulan-bulan tersebut a'zam, lebih besar dosanya dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Wal amal salih wal ajru a'zam. Dan Allah jadikan amalan-amalan salih dan pahalanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya. Sehingga di bulan-bulan haram ini hendaknya kita semangat dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Dikarenakan amalan soleh dan juga pahala yang dilakukan di bulan-bulan haram tersebut besar. Nah, muncul masalah apakah diharamkan berperang di bulan-bulan haram. Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya mansukh. Ya. Dan artian boleh berperang di bulan-bulan haram. Nah, sebagian lagi mengatakan tidak mansukh, masih berlaku. Tidak boleh berperang di bulan-bulan haram. Dan sebagian ulama mentafsir, merinci. Nah, diharamkan memulai peperangan. Adapun, kalau memulai peperangan sebelum bulan haram, kemudian berlanjut sampai bulan haram, maka ini tidak mengapa. Berpendapat dengan peperangan Taif yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Nah, dan juga perang Hunain. Ya. Dan ini pendapat yang rajih. Kalau memulai peperangan di bulan haram tidak boleh. Tapi kalau mulainya selain di bulan haram, kemudian berlanjut sampai bulan haram, maka ini tidak mengapa. Nah, walaupun Muharram ini merupakan awal bulan dalam bulan-bulan Hijriyah, akan tetapi bukan untuk dirayakan, diperingati ketika pergantian tahun Hijriyah. Dikatakan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan contoh memperingati pergantian tahun Hijriyah. Apakah dengan melakukan ibadah-ibadah yang khusus ketika pergantian tahun, atau dengan melakukan ritual-ritual yang khusus, pawai obor misalkan, ya, atau apa lagi, ya, yang semisalnya mengeluarkan apa, Kiai Slamet, nah, kerbau atau lain sebagainya. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, terjatuh kepada perbuatan yang baru dalam agama. Di antara hari-hari yang ada di bulan Muharram, kita kenal dengan hari apa? Asyura. Ya. Tanggal berapa Asyura? Tanggal 10 Muharram. Dari kata Asyara. Asyara kata 10. Sehingga Asyura hari tanggal 10 Muharram. Nah, tanggal 10 Muharram disunahkan untuk melaksanakan puasa Asyura. Ya. Puasa tanggal 10 Muharram. Kalau kita lihat sejarah, nah, puasa Asyura ini melalui beberapa tahapan-tahapan, beberapa fase-fase. Ya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimallahu taala dalam kitabnya Lathaiful Ma'arif. Fase yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa bersama orang-orang jahiliyah. Puasa apa? Asyura. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana ahlu jahiliyah yasumunahu wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Orang-orang jahiliyah mereka berpuasa Asyura. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau berpuasa Asyura. Ini pasti yang pertama. Nabi berpuasa Asyura bersama orang-orang jahiliyah. Pasal yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura. Kemudian Rasulullah pun berpuasa dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berpuasa. Ini pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai Madinah, ra'al yahuda siyaman yawma Asyura. Melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Fasa'alahum, maka Rasul bertanya kepada mereka, kenapa kalian puasa di hari Asyura? Faqalu hadha yawmun 'azim anjallahu fihi Musa wa qaumah wa aghraqallahu fihi Fir'auna wa qaumahu. Kata orang-orang Yahudi, ini merupakan hari yang agung. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Dan pada hari ini juga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Ya. Ini terjadi pada tanggal berapa? 10 Muharram. Nah. Kalau kita baca bagaimana sirah atau sejarah Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran disebutkan. Nah, kisah ketika Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dikejar-kejar oleh Fir'aun. hendak dihabisi, dimusnahkan, hendak dibunuh. Nah, dikejar Fir'aun dan tentaranya sampai tidak ada jalan lagi, buntu. Di hadapannya lautan, di belakang tentara Fir'aun. Dia hendak membunuhnya. Tapi ketawakalan yang luar biasa yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Dan juga yakinnya dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah perintahkan, idri bi'asokal bahar. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Kalau secara akal-akalan, apa hubungannya tongkat dengan lautan? Nah, gak masuk akal. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin sebagian orang menganggap ini gak masuk akal, apa hubungannya tongkat dengan lautan? Akan tetapi hendaklah seorang ketika mendapatkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, masuk akal ataupun tidak masuk akal, kalau itu perintah Allah, maka hendaklah kita melakukannya. Nah, dikarenakan suatu perkara itu ada yang bisa terjangkau dengan akal kita, ada juga yang dikarenakan lemahnya akal kita, kita tidak bisa menjangkaunya. Ketika Nabi Musa AS memukulkan tongkatnya ke lautan, terbelahlah lautan. Ya. Menjadi beberapa bagian, di mana masing-masing bagian tersebut bisa saling melihat. Ya. Kemudian Nabi Musa dan kaumnya melewati lautan tersebut. Selamat sampai di tepian. Sementara, Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa dan kaumnya masuk ke lautan tersebut. Ya. Ketika mereka semuanya berada di lautan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan mereka. Sampai Fir'aun ya, mati dan juga para tentaranya mati ketika itu. Ini terjadi pada tanggal berapa? 10 Muharram. Sehingga kata mereka, orang Yahudi mengatakan, "Hadza yaumun 'adzim." Ini hari yang agung. Maka pada hari itu juga Pak Musa somahu syukron. Nabi Musa alaihissalam berpuasa Asyura sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkannya dan kaumnya. Dan juga menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Panahnu nasumuhu syukron lillahi ta'ala. Kata orang Yahudi, maka kami pun berpuasa di hari tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika mendengar ucapan orang-orang Yahudi tadi, Rasulullah SAW mengatakan, "Nahnu ahakku bi Musa minkum." Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa dibandingkan kalian, wahai orang-orang Yahudi. Ya. Kenapa? Dikarenakan orang-orang Yahudi hakikatnya mereka tidak mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Dikarenakan ketika mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara tidak langsung mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Dikarenakan di antara sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam mengkhabarkan, ya, tentang adanya Nabi akhir zaman. Disebutkan namanya, disebutkan sifat-sifatnya, disebutkan asal tempatnya, kemudian juga disebutkan akan tinggal di mana. Nah, sehingga tatkala mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW, sejatinya mereka pun mendustakan Nabi Musa AS. Allah katakan, "Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin." Kaum Nuh mendustakan para rasul. Padahal yang disusahkan oleh kaum Nuh hanya satu nabi saja, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Nabi Allah katakan, kaum Nuh mendustakan para rasul dengan lafaz yang jamak, dengan lafaz yang banyak. Mendustakan para rasul, padahal yang mereka dustakan hanya Nabi Nuh saja, seorang rasul yang mereka dustakan. Para ulama mengambil kesimpulan daripada ayat tadi, bahwasannya mendustakan salah satu di antara para rasul berarti mendustakan semua para rasul. Nah, orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan pengikut Nabi Isa alaihissalam, sejatinya mereka tidak mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Ketika mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti secara langsung mereka pun mendustakan Nabi Isa alaihissalam. Dikarenakan di antara ajaran Nabi Isa alaihissalam mengkhabarkan kepada kaumnya, mengkhabarkan kepada pengikutnya tentang Nabi akhir zaman. Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Nabi Isa sebagai mubashirah memberikan kabar dengan kedatangan seorang rasul setelahnya yang namanya adalah Ahmad, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya harus mengatakan, nahnu ahakku bi Musa minkum. Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa dibandingkan kalian. Dikarenakan sejatinya, orang-orang Yahudi, mereka tidak mengikuti Nabi Musa AS. Ketika mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah berpuasa Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa Asyura. Ini pasti yang berapa tadi? Yang berapa? Kedua, ketiga? Kedua. Nah, pasti yang ketiga, yaitu ketika diwajibkan puasa Ramadan. Puasa Asyura hukumnya menjadi sunnah, bukan wajib. Sebelumnya wajib. Sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, puasa Asyura hukumnya wajib. Sampai Nabi SAW menekankan, bahkan memerintahkan ketika hari Asyura, barang siapa yang belum makan, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Dan barang siapa yang sudah makan, maka hendaklah dia menahan diri untuk tidak melanjutkan makan dan minumnya. Sampai diperintahkan oleh Nabi SAW. Sehingga puasa Asyura pada asalnya wajib. Ketika turun ayat tentang kewajiban puasa Ramadan, maka puasa Asyura hukumnya menjadi apa? Sunnah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah mengatakan, "Falamma furidha Ramadan, qala sallallahu alaihi wasallam, man syaa'a minkum shaumahu wa man syaa'a lam yasumhu." Barang siapa di antara kalian yang hendak berpuasa, silakan berpuasa. Dan barang siapa di antara kalian yang hendak tidak berpuasa, maka silakan tidak berpuasa. Memberikan kebebasan. Ini menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Dan pas yang terakhir, yang keberapa tadi? Yang keempat. Nah, Nabi SAW di akhir ayatnya, beliau memerintahkan atau menghasung untuk melaksanakan puasa di hari 9 Muharram dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Muslim Rasulullah mengatakan, "La in baqitu ila qabil la asumanna al-yawma tasir." Kalau seandainya aku hidup pada tahun yang berikutnya, sungguh aku akan berpuasa pada hari yang ke-9 bersama hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Ya. Akan tetapi Allah takdirkan beliau meninggal sebelum datang Muharram tahun berikutnya, sehingga tidak sempat melaksanakan puasa di hari 9 Muharram. Yang disebut dengan puasa apa? Tasu'a. Nah, tapi walaupun demikian, dikarenakan Rasulullah berazam, bertekad kuat, bahkan menghasung para sahabatnya, sehingga berpuasa tanggal 9 Muharram pun ini merupakan sunnah. Bahkan yang afdol dalam melaksanakan puasa Muharram, ya, puasa Asyura, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, tanggal 10-nya puasa Asyura, tanggal 9-nya Tasu'a dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, wallahu a'lam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal 'asr. Wa ilahunal hamdulillah. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tawallu barakallahu fikum.